Nah, pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang 229 dan seterusnya. Mulai hadis ini akan membicarakan syarat yang keempat, yaitu terlepas dari najis. Syarat yang keempat yaitu terlepas dari najis. Dan perlu diketahui, syarat sholat terlepas dari najis itu ada 3 cabang. Terlepas dari najis dari badannya, dari pakaiannya, dan dari tempatnya. Dari badan, dari pakaian, dari tempat. Ini kalau berkaitan dengan syarat yang keempat, yaitu syarat terlepas dari najis. Badannya harus terlepas dari najis, pakaiannya terlepas dari najis, dan tempat yang dia gunakan untuk sholat pun terlepas dari najis. Ini kira-kira nanti kita akan membicarakan tentang terlepas dari najis dari hadis 229, 230, 231, 232, 233, ya, 233. Ini yang berkaitan dengan syarat terlepas dari najis. Kita akan mulai membaca hadis yang 229 berkaitan dengan syarat apa tadi, Pak? Terlepas dari najis atau suci dari najis. Suci dari najis. Baik, kita baca. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal-hammam. Rawahu at-Tirmidzi wa lahu illah. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bumi itu seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya cacat. Poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau dilahirkan 10 Hijriah, tahun ke-10 sebelum Hijrah. Tahun ke-10 sebelum Hijrah. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Dan beliau adalah di zaman Rasulullah termasuk sahabat yang muda belia. Sahabat yang muda belia. Makanya beliau termasuk dari minal mukthirina fil hadis. Orang yang banyak atau sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Mujahid Muftil Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri adalah imam, seorang yang berjihad di jalan Allah, ahli fatwa kota Madinah. Nah, ini perlu diperhatikan, ahli fatwa kota Madinah. Bapaknya yaitu Malik, kan namanya tadi Sa'ad bin Malik. Bapaknya yang bernama Malik wafat dan mati syahid di peperangan Uhud. Sedangkan beliau mengikuti peperangan mulai dari perang Khandaq. Jadi perang Badar tidak ikut karena kecil. Perang Uhud juga tidak ikut karena kecil atau karena masih muda. Dan beliau mengikuti peperangan di peperangan Khandaq. Dan juga termasuk orang yang mengikuti Bai'at Ridwan. Bai'atur Ridwan. Yaitu membai'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Saya sering mengungkap kenapa para ulama sejarah rahimahullah menyebutkan tentang Bai'atur Ridwan. Karena siapa yang ikut Bai'atur Ridwan, siapa yang masih ingat, maka angkat tangan. Biasakan di majelis saya angkat tangan yang jawab. Yang ingin jawab angkat tangan. Dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Yaitu pada ayat surat Al-Fath ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah telah meridhai, ini dia ya, kalau Pak Yono tadi jawabnya dijamin masuk surga. Kenapa? Karena diridhai Allah. Jadi orang-orang yang ikut peperangan atau bai'at di bawah pohon Ridwan, kenapa disebut juga Ridwan? Karena dapat ridha Allah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah menjanjikan ridha terhadap orang-orang beriman yang membaiat engkau pada saat itu di bawah pohon. Pohonnya sebenarnya tidak disebut dengan pohon Ridwan, tetapi karena ada ayat ini, Allah meridhai, maka menjadi pohon Ridwan. Pembaiatannya pun disebut dengan Bai'atur Ridwan. Surat Al-Fath ayat 18. Nah, saking pentingnya keridhaan Allah ini, maka disebutkan dalam biografi seorang sahabat. Oh, sahabat ini ikut bai'at Ridwan. Karena dapat ridha Allah yang ikut bai'at itu. Sama dengan seperti sahabat ini ikut perang Badar. Apa keutamaan perang Badar? Diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Dan seterusnya. Dan ini termasuk daripada keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Wa haddatsa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aktsar wa ataba wa 'an Abi Bakr wa Umar wa Ta'ifah wa kana ahadul fuqaha'il mujtahidin." Abu Sa'id Al-Khudri mengambil langsung dari Rasulullah riwayat hadis. Kemudian beliau banyak meriwayatkan hadis, kemudian mengambil dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar, dan dari beberapa para sahabat. Dan beliau termasuk salah satu ahli fikih dan ahli ijtihad di zaman atau di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, ada beberapa pesan yang menarik dari Abu Sa'id Al-Khudri. Mudah-mudahan pesan ini kita bisa amalkan. Alaika bitaqwallah, kata beliau. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kulli syai'. Taqwa adalah puncak segala sesuatu. Wa alaika bil jihad. Dan hendaknya kamu berjihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam. Sesungguhnya dia adalah perjuangan dalam Islam. Wa alaika bizikrillah wa tilawatil Qur'an. Hendaknya kamu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Fa innahu ruhuka fi ahli sama. Sesungguhnya itu adalah ruhmu di tengah penduduk langit. Wa dzikruka fi ahli al-ard, dan kenanganmu di tengah penduduk bumi. Wa alaika bis-samti illa fi haqqin. Fa innaka taghlibu syaitan. Hendaknya kamu diam kecuali dalam kebenaran. Sesungguhnya dengan diam seperti itu, maka kamu akan bisa mengalahkan syaitan. Ini pesan-pesan ulama salaf, terutama di zaman-zaman sekarang, sangat penting. Alaika bisamti illa fi haq. Hendaknya engkau diam dalam diam kecuali dalam kebenaran. Sesungguhnya engkau akan bisa mengalahkan syaitan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Ubaidillah bin Abi Rafi' mengatakan, ini seorang ulama yang melihat Abu Sa'id, jadi tabi'i, Utsman bin Ubaidillah bin Abi Rafi', ra'aitu Aba Sa'idin yahfi sharibahu ka akhyal hilq. Artinya, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri mengerik kumisnya seperti benar-benar tipis dan terkerik. Ini menunjukkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersikap terhadap kumisnya seperti itu. Kemudian juga Hamzalah bin Abi Sufyan mengatakan, "Annahu lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamu atau a'lama min Abi Sa'idin Al-Khudri." Artinya, tidak ada seorang pun yang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muda lebih berilmu dibandingkan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi beliau ini imamnya kota Madinah, ahli fatwanya kota Madinah, ulamanya para sahabat, dan masih muda. Ini para ikhwah, ini sedikit tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lupa bersolawat, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi itu seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Maksud dari bumi itu seluruhnya adalah masjid. Masjidun di sini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adalah tempat sujud. Yang dimaksud adalah tempat sujud untuk sholat. Yang dimaksud adalah tempat sujud untuk sholat. Dan ini seluruhnya, kata seluruhnya menunjukkan kepada keumuman. Kata seluruhnya menunjukkan kepada keumuman. Hadis ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi sebagai masjid, itu tempat sujud, maksudnya sujud salat dan suci. Kata seluruhnya menunjukkan kepada keumuman, dan ini persis seperti hadis Jabir radhiyallahu anhu, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud salat dan suci. Jadi sekali lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya tanpa ada pengecualian. Kemudian kecuali kuburan dan kamar mandi. Di sini ada pengecualian dua, kuburan dan kamar mandi. Kuburan yang dimaksud adalah pekuburan. Kuburan yang dimaksud adalah pekuburan. Jadi ada kubur, ada pekuburan. Maka yang dimaksud al-maqbarah adalah pekuburan. Orang Arab mengatakan al-maqbarah ma yudfanu fiha al-mauta. Tanah yang dikuburkan di dalamnya mayat-mayat. Berarti pekuburan. Bukan hanya kuburan. Tetapi kalau seandainya di pekuburan tersebut cuma ada satu kuburan atau dua kuburan, maka tetap itu dinamakan pekuburan. Berarti tanah yang sudah disediakan untuk pekuburan itu, meskipun pekuburannya di sini, kuburannya di sini, tetapi ini tanah sudah disediakan, maka tetap saja itu adalah dilarang untuk sholat di dalamnya. Dilarang untuk sholat di dalamnya. Atau juga kebalikannya, tanah disediakan untuk pekuburan, tetapi tidak ada satupun mayat yang dikubur di sana. Apakah masuk ke dalamnya? Maka jawabannya tidak. Karena dia bukan pekuburan pada saat itu. Dia hanya tanah yang disediakan untuk pekuburan. Yang dimaksud adalah pekuburan yang sudah dikubur mayit di situ. Ini penting para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamar mandi. Kamar mandi asalnya adalah al-hammam dalam bahasa Arabnya di situ, illal maqbarata wal hammam. Al-hammam asalnya diambil dari kata-kata air panas atau tempat mandi air panas, al-hammam. Di situ dilihat dalam bukunya illal maqbarata wal hammam. Al-hammam itu diambil dari kata-kata hamim. Hamim artinya air yang mendidih. Yang mendidih. Seperti minuman penghuni neraka. Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali air yang mendidih dan ghassaq. Itu nanah. Minuman penghuni neraka. Nah, asal hammam diambil dari kata-kata hamim. Tempat mandi air panas. Kemudian menjadi dipakai untuk seluruh tempat mandi. Baik ada air panasnya, baik tidak ada air panasnya. Itu kata hammam. Ya. Baik itu, jadi dia tempat mandi. Atau bahasa kita, apa? Kamar mandi. Baik pakai air biasa, air dingin, atau air panas. Ya. Kamar mandi. Yang patut antum lihat di situ, tatkala kita belajar kitab adalah apa yang saya jelaskan. Dilihat kitab bahasa Arabnya. Hammam. Ini bukan hanya sekedar kamar mandi. Ya, tidak, tetapi kita benar-benar tahu hammam itu yang dimaksud adalah diambil dari kata hamim yang awalnya mandi pakai air panas. Kemudian karena keseringan dipakai, akhirnya kata hammam dipakai untuk seluruh tempat mandi yang menggunakan air apapun. Air panas, air dingin, air biasa. Nah, di sini disebutkan kecuali kuburan dan kamar mandi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan di sini juga perlu digarisbawahi, baik itu kuburan orang biasa atau kuburan orang saleh, tetap masuk kepada pengecualian. Artinya tidak boleh sholat di sana. Kuburan di sini, baik itu kuburan orang saleh atau kuburan orang biasa. Kuburan wali, alim, atau kuburan manusia biasa. Kuburan yang dianggap keramat atau kuburan yang tidak dianggap keramat. Kemudian perlu diperhatikan juga di sini kata-kata kecuali. Kecuali yang dimaksud adalah berarti pengecualian dari boleh sholat dimanapun. Perhatikan kata-kata kecuali. Kecuali di sini pengecualian dari boleh sholat dimanapun. Berarti ada yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Pengecualian. Apa itu? Kuburan dan kamar mandi. Nanti kita akan bahas kenapa kuburan dan kamar mandi diharamkan untuk sholat padanya. Kemudian apakah apa maksud kata pengecualian? Berarti tidak boleh sholat di kuburan. Tidak boleh di sini, apakah haram? Kalau orang sholat di dalamnya, apakah sah? Kita akan bahas nanti. Poin yang ketiga, hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis ini cacat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan hadis ini cacat. Ya. Kalau dilihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Cacatnya apa? Ada yang mengatakan, kata-kata cacat itu digarisbawahi, cacat, ada yang mengatakan hadisnya tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ada yang mengatakan hadisnya mursal, hanya sampai kepada sahabat Nabi, tidak sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Kalau hadis mursal hanya sampai kepada sahabat, berarti hukumnya lemah atau kuat? Lemah, karena tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini cacat yang pertama, yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah hadisnya tersambung sampai kepada Rasulullah atau hadisnya hanya sampai kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, hadisnya tersambung. Dan yang menguatkan bahwa hadis ini tersambung ulama-ulama besar seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Hazm, Ibnu Daqiq Al-Aid, Syekhul Islam, bahwasanya semuanya ini mengatakan tersambung. Jadi hadisnya sahih. Adapun perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa hadisnya cacat, maka beliau mengikuti ulama-ulama juga sebelumnya. Dan biasanya tidak mengapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Dan biasanya perbedaan pendapat itu tidak pada pokok-pokok akidah ataupun tidak pada hukum-hukum yang sangat mendasar dari halal dan haram. Tidak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama-ulama yang kontemporer zaman sekarang yang mensahihkan, artinya sanadnya tersambung, hadisnya tersambung sampai kepada Rasulullah, di antaranya Imam Ahmad Syakir, Imam Al-Albani, dan Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya tersambung. Di sana ada riwayat yang lain atau saya tidak terlalu ingin masuk ke dalam itu. Yang jelas hadisnya hasan atau sahih, tidak ada keraguan padanya. Ya. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran pertama, hadis ini menunjukkan bahwa bumi seluruhnya tempat sujud untuk sholat. Tempat sujud untuk sholat. Dan ini hukum banyak disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya hadis Jabir yang saya sebutkan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardh tahuran wa masjida, masjidan wa tahura." Dijadikan untukku bumi masjid, tempat sujud untuk salat dan suci. Jadi pelajaran yang kita bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa seseorang berkeyakinan, seorang muslim berkeyakinan bumi seluruhnya bisa dijadikan tempat sholat, tempat sujud untuk sholat. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana untuk umat ini khususnya. Karena dimanapun mereka berada, mereka bisa mengerjakan sholat. Kenapa saya katakan umat ini khususnya? Karena Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan dalam kitab Fathul Bari bahwa umat-umat terdahulu la yusallun illa fi amakina muayyanatin kal bi'i was-sawami'. Umat-umat terdahulu tidak sholat kecuali di tempat-tempat yang khusus seperti tempat sholat untuk kaum Yahudi sinagog, ya, kemudian biara dan semisalnya. Jadi perlu digarisbawahi, ini nikmat Allah bagi umat Islam khususnya, karena umat-umat terdahulu tidak sholat kecuali di tempat-tempat khusus. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya sholat di pekuburan. Haramnya sholat di pekuburan. Dan sholat di pekuburan tidak sah. Dan sholat di pekuburan tidak sah. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan an-nahyu yaqtadil fasad. Artinya larangan mengkonsekuensikan kerusakan. Ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di pekuburan. Larangan itu apabila dilanggar maka rusak ibadahnya. Kalau ada orang sholat juga di pekuburan, sholatnya tidak sah, rusak. Kenapa? Karena asal hukum larangan menunjukkan kepada kerusakan, ketidaksahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah sholat dilarang di pekuburan meskipun hanya ada satu kuburan atau dua kuburan. Sholat dilarang di pekuburan meskipun hanya ada satu kuburan atau dua kuburan. Maka tetap dilarang sholat di pekuburan tersebut. Pelajaran selanjutnya, jika tanah atau daerah yang sudah ditentukan untuk pekuburan tetapi belum dikubur satu mayit pun, maka tetap sah sholat di atasnya. Jika daerah sudah ditentukan sebagai pekuburan, tetapi belum dikubur satu mayit pun padanya, maka tetap sah sholat di dalamnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang keberapa? Hah? Yang kelima. Hikmah. Azan dulu ya. Silakan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari, hikmah dari larangan sholat di atas pekuburan. Tangan, apa kira-kira hikmahnya yang bisa menyoba-nyoba? Hah. Mencegah nantinya kuburan itu untuk disembah, atau dalam bahasa bahasa para ulamanya saddudz dzari'ah. Ya, ini hikmah yang paling kuat. Mencegah atau menahan agar kuburan tersebut tidak disembah. Mencegah agar tidak terjadi sarana kesyirikan. Begitu juga bisa dicatat. Sarana kesyirikan dari sisi mana? Kuburannya disembah. Makanya dilarang sholat di pekuburan. Ada pendapat lain, ini juga perlu dicatat pendapat lain, bahwa pendapatnya adalah dilarangnya sholat di pekuburan karena ada najis akibat proses pembusukan itu, proses pembusukan mayit, ya akibat proses pembusukan mayit. Tetapi ini pendapat sangat lemah. Karena dikubur bukankah masuk ke dalam? Dan tidak ada hal-hal yang najis dari yang busuk dari mayit tersebut. Makanya pendapat yang paling kuat, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam, Imam Al-Qayyim, dan ulama-ulama sekarang, seperti Imam Al-Uthaymin rahimahullah, bahwa sebab atau hikmah dilarang untuk sholat di atas pekuburan atau di tanah pekuburan adalah saddu adz-dzari'ah, menahan sarana untuk melakukan kesyirikan yang akhirnya nantinya kuburannya menjadi berhala yang disembah. Baik. Kalau ada jawaban terhadap orang yang mengatakan itu kan karena ada najisnya, kuburannya ada najisnya, maka kita katakan kuburan Nabi tidak ada najisnya. Kenapa? Karena kuburan Nabi tubuhnya tidak dimakan oleh tanah, utuh sampai hari kiamat. Dan ini kekhususan untuk para Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi tetap saja sholat di atas pekuburan Nabi-Nabi itu tidak diperbolehkan. Menunjukkan bahwa bukan hikmah yang kuat dilarang sholat di atas pekuburan karena najis. Hikmah yang kuat adalah dilarang sholat di atas pekuburan karena mencegah agar tidak terjadi sarana kesyirikan, yaitu dengan penyembahan terhadap kuburan tersebut. Kemudian para ikhwah, pelajaran selanjutnya, sholat di pekuburan dikecualikan ketika ketinggalan mensalati jenazah tersebut. Sholat di pekuburan dikecualikan ketika ketinggalan mensalati jenazah tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah sholat di pekuburan seorang perempuan yang biasa mengurus Masjid Nabawi. Dan perempuan tersebut meninggal di malam hari. dan para sahabat mensalati perempuan tersebut dan menguburkannya tanpa memberitahukan Rasulullah SAW, karena sudah malam. Kemudian di pagi harinya Rasulullah SAW sholat jenazah di pekuburan perempuan tersebut. Ini pengecualian bolehnya sholat jenazah di pekuburan bagi siapa yang belum mensalatinya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan haramnya salat di kamar mandi. Dan salatnya tidak sah serta rusak. Haramnya salat di kamar mandi dan salatnya tidak sah serta rusak. Ah, angkat tangan. Apa sebabnya kira-kira? Najis. Ya. Tulis itu. Sebabnya karena terdapat atau disangka terdapat najis. Disangka terdapat najis. Ada sebab yang kedua, yaitu tempat tinggal syaitan, jin. Makanya kalau kita berdoa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth, jin laki-laki. Khaba'ith, jin perempuan. Saya pernah punya pengalaman hakiki ini. Ada kawan dari Suriname, ganteng. Banyak perempuan yang suka padanya. Tapi dia menikah dengan seorang perempuan pilihan dia. Perempuan-perempuan yang suka padanya sakit hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Akhirnya dikirim sihir dari Suriname ke Madinah. Kadang-kadang setengah badannya biru dan saya melihat langsung dengan mata kepala. Kalau masuk Masjid Nabawi kabur. Kalau mendengar azan. Maka akhirnya suatu ketika beliau sadar, agak sadar begitu, kita semua bertadarus, meruqyah. Dia baca, saya baca, kawan-kawan baca, ada 5 orang baca. Surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ketika sudah mau mendekati ayat kursi, sudah mulai dia tidak kuat. Pura-pura memain-mainkan mulutnya. Ya. Itu berarti dia sudah tidak kuat. Ya, bukan berarti dia tambah kuat. Itu tanda jinnya sudah tidak kuat. Dia sudah tidak konsen lagi. Akhirnya dia minta izin untuk masuk kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tambah kuat. Karena dapat kawan-kawannya di dalam. Ini kejadian nyata. Sampai jam 2 kita meruqyahnya. Akhirnya tergelepar juga dia tidak kuat. Yang satu megang tangan, ya 2 orang megang tangan, 2 orang megang tangan kaki, saya megang kepala. Saya yang suruh membacainya. Sampai muntah-muntah, sampai sudah terkapar, baru kita bangunkan, baru dia sadar. Baru suruh wudu, sholat. Itu bukti bahwa memang jin ada di dalam kamar mandi, maka berdoalah ketika masuk kamar mandi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam, ini lihat cerdasnya ulama. Syekhul Islam menyebutkan 2 sebab ini. Sebab yang pertama karena najis, sebab yang kedua karena itu rumah syaitan. Tetapi beliau melemahkan sebab yang pertama. Artinya dilarangnya sholat di kamar mandi, kata beliau, bukan karena najisnya, tapi karena rumah syaitannya. Coba perhatikan perkataan beliau, disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Inna zahira madhhabi Ahmada أن الحمام لم ينهى عن الصلاة فيه لكونه مظنة الشيطان Fa idza ghusila mawdi'a minhu aw tayaqqana taharatahu jazat as-salatu fihi. Wa inna man nahyu an 'inda man yusahhil hadits imma lit'abbud aw li annaha ma'wa asy-syaitan. Sesungguhnya lahir atau terlihat jelas mazhab Imam Ahmad bahwa kamar mandi tidak dilarang sholat di dalamnya bukan karena adanya najis, bukan. Akan tetapi jika seseorang sudah yakin tempatnya itu bersih, apalagi kamar mandi sekarang bersih, yakin bersih dengan air, maka tidak boleh kita merasa ragu dengan air tersebut, dengan tempat tersebut bersih. Tapi beliau mengatakan, akan tetapi dilarang sholat di kamar mandi bagi siapa yang mensahihkan hadis ini, kata beliau, adalah karena hanya bentuk ta'abbud. Artinya memang ibadah kita gak boleh di situ. Nas dari langit gak boleh di situ. Surat dari langit, wahyunya memang gak boleh begitu. Atau sebab kedua kata beliau, karena itu tempat syaitan. Paham maksudnya? Kenapa beliau mengatakan lebih condong kepada pendapat bahwa dilarangnya sholat di kamar mandi karena tempat syaitan, bukan karena najisnya. Kenapa? Karena kalau sudah bersih kamar mandinya, tidak boleh kita sangka ini ada najis, nggak boleh. Sudah bersih dengan air, sudah bersih, nggak boleh. Ya, nanti kalau seandainya kita sangka, menjadi sangka syakwasangka, was-was nanti. Nah, tidak boleh. Maka yang paling kuat kata beliau adalah hikmah dilarangnya sholat di dalam kamar mandi adalah karena memang itu nas ta'abbudi, wahyu dari langit, memang gak boleh sholat. Atau ingin mencari hikmah juga adalah karena tempat syaitan. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya melarang dua tempat. Berarti seluruh bumi boleh. Seluruh bumi. Ini pelajaran. Nabi Muhammad SAW hanya melarang untuk sholat di dalamnya dua tempat. Berarti seluruh bumi boleh. Seperti apa contohnya? Misalkan di atas bubungan boleh. Sah sholat. Di atas batu, di atas pasir, di atas apa saja. Bahkan di dalam Ka'bah. Bahkan di atas Ka'bah. Karena al-ardhu kulluha, bumi seluruhnya. Ini kuat sekali. Bumi seluruhnya adalah tempat sujud untuk sholat. Kecuali, pengecualian itu untuk mengkhususkan pekuburan dan kamar mandi. Berarti seluruhnya boleh. Ini para ikhwan itu. Dan saya perhatikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau sangat sangat memperhatikan keumuman dan pembatasan. Kalau itu selama umum, maka tidak bisa dibatasi tanpa dalil. Ini kaedah pak di dalam beragama. Selama itu umum, tidak bisa dibatasi dengan dalil. Kalau sudah ada pembatasan, berarti di itu aja yang dibatasi, nggak boleh yang lain. Pembatasannya apa di sini? Seluruh bumi bisa untuk sholat. Kecuali kamar mandi dan pekuburan. Berarti itu saja. Selainnya tidak boleh. Dibatasi. Kecuali dengan dalil yang lain yang sahih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah semua yang dikatakan pekuburan masuk larangan sholat di dalamnya. Semua yang dikatakan pekuburan masuk di dalam larangan sholat. Mau pekuburannya di belakang, kita sholatnya di depan, bukan urusan. Mau pekuburannya di depan, kita sholatnya di belakang, itu juga tetap. Selama itu pekuburan, kita dilarang sholat di dalam. Mau pekuburannya itu di samping kanan, samping kiri, tidak boleh. Kenapa? Karena itu pekuburan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah jika kamar mandi dilarang, maka lebih lagi WC. Lebih lagi WC. WC itu apa sih? Bahasa Indonesia apa lebih tepat? Bahasa Indonesia. Sebentar, sebentar. Jangan nyoba-nyoba. Jamban, kakus, apa sebenarnya. Tempat buang air. Kakus, tandas, jamban. Nah, masuk. Masuk. Ya. Masuk itu. WC pun, sebentar. Apakah ada WC? Oh, enggak ada. Ya. Apa tadi? Tempat buang air, kakus, tandas, jamban. Ya. Jika kamar mandi dilarang, lebih utama lagi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya. Kita kadang-kadang tidak pandai berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi istilah-istilah sekarang sudah si. Ya, interaksi, diskusi, integritasi, rasi, ya. Padahal bahasa Indonesianya kadang-kadang tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan para ikhwah dirahmati oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ya, cukup itu. Kita masuk kepada hadis yang ke-230 sekarang. Wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an yusalla fi sab'i mawatin al-mazbalati wal-majzarati wal-maqbarati wa qari'ati at-tariqi wal-hammami wa ma'atin al-ibli wa faqa dhahri baitillahi ta'ala. Rawahu at-Tirmidzi wa dha'afa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk salat di 7 tempat. Tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, pekuburan, tengah-tengah jalan, kamar mandi, tempat pertambatan atau peristirahatan unta, dan di atas Baitullah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau melemahkannya. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu alam, hadis ini kita bahas dulu sahabatnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau terkenal dengan panggilan Ibnu Umar. Kenapa? Anaknya Umar. Kenapa? Karena abahnya yang terkenal. Begitu. Ibnu Abbas. Karena abahnya yang terkenal. Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bisa digarisbawahi, kenapa Ibnu Umar terkenal dengan Ibnu Umar? Karena bapaknya yang terkenal. Anaknya Umar. Nah, itu. Ya. Bisa juga terkenal dengan anaknya. Abahnya Utuh. Nah. Utuhnya yang terkenal. ya, Ibnu Umar, anaknya Umar, karena Umarnya terkenal. Baik. Sekarang nama asli beliau itu tadi panggilan. Nama asli beliau Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Beliau lahir tahun ke-11 sebelum Hijriah. Tahun ke-11 sebelum Hijrah, lebih tepatnya ya, bukan sebelum Hijriah. Tahun ke-11 sebelum Hijrah. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul 2 tahun beliau lahir, betul? Betul enggak? Betul enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Betul? Nah, sebelum beliau berhijrah 11 tahun lahir siapa? Abdullah bin Umar. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian lahirlah Abdullah bin Umar, sudah berapa tahun beliau menjadi nabi dan rasul? 2 tahun. Umur beliau waktu itu 42 tahun. Lahirlah siapa? Umar bin Khattab. Saya sengaja hitung-hitungan seperti ini. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Hijrah. Umur Abdullah bin Umar berapa tahun? 11. 11 tahun. Umur Nabi pada saat itu berapa tahun? 40. 40 tambah 13. 53. Umur Nabi 53, umur Abdullah bin Umar 11 tahun. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah 10 tahun. Umur beliau 63 tahun. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi meninggal, otomatis umur beliau berapa? Hah? 21. Masih muda. Ya, 21 tahun. Otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Badar tahun keberapa? Kedua Hijriah. Umurnya Abdullah bin Umar berapa? 13. Belum balig. Perang Uhud umurnya berapa? 14. Hah? 14. Belum balig. Tetapi beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya mampu bergulat. Saya kalau bergulat menang, kata Rasulullah, silakan bergulat dengannya, dengan seumurnya, menang, diperbolehkan ikut perang Uhud. Ya, meskipun belum baligh. Umurnya baru 14. Apa cerita yang kita bisa ambil faedah? Yaitu tanamkan kepada anak-anak kita patriotisme untuk membela agama. Bagaimanapun caranya, kita didik anak kita loyal terhadap Islam dari mulai semenjak dini. Jangan malu berpakaian ala Muslim, jangan malu makan minum ala Islam, jangan malu membawa nama Islam, slogan Islam, jangan malu. Ya, baik kepada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dari mulai semenjak dini. Jangan sebagian orang tua kadang-kadang biar rajin kerusa bejilbabnya, supannya di hadapan orang-orang karena bejilbaban. Enggak. Dari mulai semenjak dini, kenalkan patriotisme Islam, loyal terhadap Islam, cinta, dekat, pembelaan, ya, selalu ingin bersama keislaman, sebagaimana yang ditanamkan ataupun ada pada diri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan al-imam al-qudwah syaikhul Islam, imam suri tauladan, syekhnya Islam. Artinya ulamanya Islam. Ya. Kemudian beliau mengatakan aslama wa huwa saghir. Beliau masuk Islam dalam keadaan masih kecil umurnya. Dan berhijrah bersama bapaknya dalam keadaan belum baligh. Ya, berhijrah tadi umur berapa beliau berhijrah? 11. Belum baligh. Ya. Awal peperangan beliau, awal peperangan beliau adalah perang Khandaq. Masih dianggap kecil oleh Rasulullah di perang Uhud. Salah saya tadi. Itu dikatakan oleh ahli sejarah yaitu Imam Az-Zahabi. Istasgharahu yauma Uhud. Nabi Muhammad SAW menganggap masih kecil pada hari Uhud. Dan beliau peperangan pertama kali yang beliau ikut bersama Rasulullah SAW peperangan Khandaq. Dan beliau termasuk orang yang ikut membaiat di bawah pohon Ridwan. Tadi barusan kita bahas. Kenapa sering disebutkan seperti itu dalam biografi sejarah? Karena yang ikut baiat Ridwan, Allah meridhai yang berujung surga. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan menarik dari Nafi'. Nafi' ini murid setia beliau, pembantu plus murid. Nafi'. Nafi' mengatakan anna bin Umar kana yusfiru lihyatahu. Bahwa Abdullah bin Umar beliau yusfiru lihyatahu. Artinya mewarnai jenggotnya. Mungkin sudah putih diwarnai dengan warna selain hitam. Yusaffiru lihyatahu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nafi' mengatakan juga kana bnu Umar yu'fi lihyatahu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau senantiasa memanjangkan jenggotnya yang masih sering dipotong-potong. Ya, contoh para sahabat memanjangkan jenggotnya kecuali pada haji dan umroh. Tetapi tidak dicukur habis, tetapi satu genggam. Kemudian dipotong dari bawah genggaman, bukan dari atas genggaman. Ya, dipotong dari bawah genggaman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hisham bin Urwah bercerita, "Ra'aitu Sya'ra bin Umar yadhribu mankibaihi." Aku melihat rambutnya Abdullah bin Umar itu sampai kepada pundaknya. Jadi rambutnya enggak panjang. Saya ingin mencontoh gimana ya kalau saya rambut panjang. Keren kali ya. Saya pernah melihat Ustaz Abdullah Zain hafizahullah rambutnya panjang. Salah satu sebabnya ingin mencontoh beberapa para sahabat. Dulu kita punya kawan orang Amerika waktu kuliah, rambutnya panjang. Jadi sudah Amerika putih, ganteng, tinggi, panjang rambutnya dibelah dua. Masuk kampus, subhanallah. Ya, kayak malaikat kayaknya. Rekhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah di kota Mekah. Kita lanjut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk sholat di 7 tempat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah cerita sahabat tentang larangan Nabi. Jadi bukan ucapan Nabi. Cerita sahabat tentang Nabi Muhammad SAW melarang. Tentunya kedudukan antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerita dari sahabat, tentunya kuatan mana? Ucapan langsung. Ya, ucapan langsung. Cerita dari para sahabat lemah dibandingkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Umar naha, melarang untuk sholat di 7 tempat. 7 tempat di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah 7 tempat yang ada di bumi. Yang pertama, tempat sampah. Dalam bahasa Arabnya, al-mazbalah. Al-mazbalah artinya adalah tempat orang buang sampah. Nanti kita akan bahas apa hikmah di balik tempat, atau langsung saja dicatat hikmah di balik dilarangnya sholat di tempat sampah adalah karena tidak terlepas dari najis. Pasti ada hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Kalaupun terlepas dari najis dan dia suci, tapi tidak cocok di tempat yang kotor menghadap Allah. Nah, itu perlu dicatat. Yang pertama, tempat sampah, hikmah sholat atau hikmah dilarang sholat di tempat sampah karena tidak terlepas dari najis. Kalaupun terlepas dari najis, maka tidak cocok sholat di tempat yang kotor menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa Ustaz seperti itu? Iya. Bukankah yang dilarang najisnya? Bukan karena tidak cocoknya. Maka kita katakan, meludah di masjid tidak diperbolehkan. Padahal ludah tidak najis. Tetapi karena tidak cocok di masjid, karena tempat sholat, maka apalagi mimbabi aula, lebih utama lagi kalau memang tempatnya kotor dan dikhawatirkan ada najis padanya. Tempat penyembelihan hewan. Hewan yang dimaksud di sini adalah hewan-hewan yang disembelih di dalamnya, atau tempat yang disembelih hewan-hewan di dalamnya. Kenapa? Hikmahnya karena tidak terlepas dari darah, dan darah najis. Ya, darah yang mengucur najis. Kemudian pekuburan, ini sudah kita bahas tadi. Kemudian tengah-tengah jalan. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tengah-tengah jalan, hikmah dari dilarang sholat di tengah-tengah jalan, satu, karena mengganggu jalan. Ya, karena mengganggu jalan. Yang kedua adalah manusia akan mengganggu sholatnya. Hikmah, dua hikmah itu. Karena dia mengganggu jalannya manusia, ataupun manusianya mengganggu sholatnya. Karena sholat tengah jalan. Ya, itu dia. Kemudian kamar mandi, sudah kita bahas tadi. Tempat pertambatan atau peristirahatan onta. Para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab kenapa dilarang untuk sholat di tempat peristirahatan atau onta? Maka jawabannya adalah karena larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kencingnya, kotorannya, tapi karena larangan. Berarti karena namanya itu dalam bahasa fikih ta'abbudi. Ya, karena ta'abbudi. Atau karena tempat syaitan. Dan Syekhul Islam menguatkan pendapat ini. Karena tempat syaitan. Kok bisa? Apa dalilnya? Nih, saya bacakan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a usalli fi mabarikil ibil? Qala la. Seseorang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku salat di tempat kandangnya unta?" Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La, enggak boleh." Kemudian Al-Bara' bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli fi mabarikil ibil, fa innaha minasyayatin." Artinya, janganlah kamu salat di tempat peristirahatan, peristirahatan unta atau kandang-kandangnya, kecuali karena dia adalah dari syaitan. Dia adalah dari syaitan. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab ta'abbudi dan juga atau karena dalamnya ada tempat syaitan. Bukan karena najisnya unta, air kencingnya unta ataupun kotorannya unta, bukan. Karena seseorang boleh untuk sholat di kandang kambing. Padahal kandang kambing ada air kencingnya, ada kotorannya. Dan kambing hewan yang bisa dimakan dagingnya. Sama dengan unta, hewan yang bisa dimakan dagingnya. Berarti bukan karena itu. Tetapi karena tadi. Ta'abbudi. Karena memang apa? Wahyunya seperti itu. Yang kedua, tempat syaitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Unta. Kita akan bahas sedikit unta. Di dalam Al-Qur'an banyak penyebutan-penyebutan jenis-jenis unta. Silakan catat. Yang pertama, kata al-ibil. Kata-kata unta di dalam Al-Qur'an banyak. Yang pertama, kata al-ibil. Allah berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan surat Al-An'am ayat 144. Al-Ghasyiyah yang biasa kita dengar, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Ini kalimat atau kata pertama berarti al-ibil. Saya akan sebutkan bagaimana bahasa Arab itu kaya sekali. Yang pertama itu al-ibil. Ini semuanya nanti unta, tapi ada macam-macamnya al-ibil. Surat Al-Ghasyiyah ayat berapa tadi? Ayat 17 dengan surat Al-An'am ayat 144. Kata yang lain yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang unta yaitu al-jamal. Al-jamal. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 140. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak masuk surga sampai jamal masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami berikan ganjaran kepada orang-orang yang berdosa. Berarti al-jamal, kata yang kedua. Bahasa kliennya camel. Ya. Kemudian jenis unta yang ketiga disebutkan oleh Allah, yaitu ka'annahu jumalatun sufr. Jumalah. Nama yang ketiga yaitu jumalah. Ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mursalat ayat 33. Jumalah. Surat apa tadi? Al-Mursalat ayat 33. Kemudian kata yang keempat yang berkaitan dengan unta juga atau nama unta, an-naqah. An-naqah. Nah, ini banyak. Surat Al-A'raf ayat 77. Surat Al-Isra ayat 59. Surat Al-Qamar ayat 27. Saya bacakan surat Al-A'raf. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim waqalu ya salihu i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kaumnya Saleh membunuh unta dan mereka melampaui atau menyimpang dari perkara Rabbnya. Dan mereka mengucapkan, wahai Saleh, kami sudah membunuh unta. Kalau kamu benar-benar Nabi, turunkan mukjizat dari Rabbmu jika engkau benar-benar seorang Rasul. Jadi subhanallah, Nabi Saleh mengatakan, ini gak boleh, ontanya gak boleh disentuh. Malah dibunuh. Ini kan? Artinya, bejat kuadrat pangkat 9. Jangan disentuh. Malah dibunuh, subhanallah. Berarti apa tadi? An-naqah. Yang keberapa ini? Yang keempat. An-naqah. Kemudian kata selanjutnya yang berkaitan dengan unta juga adalah ba'ir. Ba'ir. Kemudian al-'ir. Jadi dia ada ba'ir, ada 'ir. Surat Yusuf ayat 65 dan Yusuf ayat 72. Ini kata ba'ir. Kata ba'ir. Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bih himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Mereka mengucapkan, kami kehilangan suwa'al malik. Suwa' itu kalau tidak salah piringnya raja. Dan bagi siapa yang mendatangkannya, himlu ba'ir. Yaitu unta yang ada makanan di atasnya. Ini ba'ir, kata yang kelima. Al-ba'ir. Di sana ada 'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu walamma fasalatil 'ir. Al-'ir itu disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 9 ayat 94. Yusuf ayat 94. Al-'ir. Ini 5 kata. Berapa? 6 ya. Al-'ir. 2, 4, 6. 6 kata yang semuanya berkaitan dengan unta. Saya artikan satu-satu. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah al-ibil. ibil itu semua jenis onta. Tulis begitu. Ibil adalah semua jenis onta. Sedangkan jamal atau camel, maka itu adalah onta jantan. Jamal, onta jantan. Kalau ada orang bernama Jamaluddin, onta jantan. Betul begitu? Enggak. Ya. Ada namanya Jamaluddin. Pakai ma-nya panjang. Jamaluddin. Ada namanya Jamaluddin. Nah, yang panjang itu berarti seorang yang beragama yang indah. Kalau tidak panjang, Jamaluddin, ya, itu berarti ontanya agama. Baik. Jumalah. Jumalah jamak dari jamal. Berarti sama. Onta-onta lelaki. Atau onta-onta jantan. Bukan lelaki. Onta-onta jantan. An-naqah, onta betina. Al-ba'ir, onta yang digunakan untuk membawa bekal makanan. Al-ba'ir, onta yang digunakan untuk membawa makanan. Sedangkan al-'ir, kumpulan onta-onta yang membawa makanan. Jadi antara al-ba'ir dengan 'ir hampir sama. Cuma kalau 'ir itu jamaknya. Al-ba'ir adalah onta-onta yang membawa makanan. Beda sekarang ya. Sudah kita pahami sekarang ya. Ada namanya ibil, ada namanya jamal, ada namanya naqah, ada namanya ba'ir, ada namanya 'ir. Ya. Biasanya para ikhwah, al-ba'ir itu ontanya itu besar dan gemuk. Di dalam hadis kita apa bahasa Arabnya? Ma'atinul ibil, berarti semua jenis onta. Ibil, dia pakai kata-kata ibil, berarti semua jenis onta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan di atas Baitullah taala, yaitu di atas Ka'bah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kenapa di atas Baitullah itu dilarang? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat menghadap kiblat. Sedangkan kalau ke di atas Ka'bah, kiblat mana yang dia hadap? Paham? Itu dilarangnya tentang sholat di atas Ka'bah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat menghadap kiblat, dan itu syarat sahnya sholat. Sedangkan kalau di atas kiblat, di atas Ka'bah, kita menghadap kemana? Tetapi wallahu alam, bahwa karena hadisnya ini lemah, ya, maka tetap sah sholat di atas Ka'bah kalau ingin sholat. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan, kalau ingin terkenal itu mudah sebenarnya. Khalif tu'raf. Berbuat yang aneh, kamu akan dikenal. Misalnya tuh zaman-zaman sekarang. Ya, orang menghina Al-Quran dibela, terkenal. Ya, ijma' para ulama yang mengatakan tidak boleh kaum muslimin dipimpin oleh orang kafir. Dia malah membela, terkenal. Ingin terkenal mudah, ya. Kerjakan yang aneh-aneh, terkenal. Sumur zam-zam kencingi, terkenal. Iya. Terkenal itu. Salat di atas Ka'bah, terkenal. Maka tidak ada dalil wallahu alam yang melarang untuk salat di atas Ka'bah. Maka sholatnya menghadap kemana? Ya menghadap sama kalau kita di dalam Ka'bah. entah ke entah ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, selatan. Yang penting sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Hadisnya adalah hadis lemah. Kenapa? Karena bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalamnya ada seorang perawi yang dibicarakan hafalannya. Siapa dia? Zaid bin Jabirah. Zaid bin Jabirah. Di dalamnya terdapat seorang perawi yang dibicarakan oleh para ulama. Itu Zaid bin Jabir. Imam Bukhari mengatakan hadisnya mungkar. Imam Abu Hatim mengatakan matruk. Matruk itu adalah dituduh berdusta. Kemudian Imam Ibnu Ma'in mengatakan la syai. La syai itu enggak ada nilainya. Jadi kalau ada orang ingin menghina seseorang, la syai. Enggak ada nilainya. La syai. Ya. Yang jelas ini perawi yang menyebabkan hadis ini lemah, maka tidak bisa dikuatkan, maka hadisnya lemah. Ya, tetapi meskipun hadisnya lemah, satu-satu dari yang disebutkan tadi, kalau ada hadis yang menguatkannya seperti makbarah, dilarang sholat di pekuburan, dilarang sholat di kamar mandi, ada hadisnya, maka itu sahih. Cuma hadisnya ini secara keseluruhan apa? Lemah, tidak bisa dijadikan sandaran dalil. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis lemah? Saya dapat jawabannya menarik sekarang, subhanallah. Mungkin dicatat ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar kenapa menyebutkan hadis lemah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena hadis tersebut masyhur di kalangan ahli fikih, maka beliau ingin menjelaskan bahwa hadis ini lemah atau sahih atau palsu. Karena hadis tersebut masyhur di kalangan ahli fikih, ulama fikih sering memakai hadis ini, makanya beliau sebutkan dalam kitabnya sehingga beliau bisa menjelaskan derajatnya. Paham sekarang? Ya, bukan berarti beliau ingin berdalil dengan hadis lemah, bukan. Tetapi penyebutannya ada tujuannya, karena masyhur di tengah ahli fikih. Dan ahli fikih sebagian ada yang tidak terlalu perhatian kepada derajat hadis. Yang penting ada hadisnya. Mau lemah-lemah sedikit dipakai. Beda dengan ahli hadis. Ahli hadis sangat teliti dengan hadis. Yang lemah tidak dipakai. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Nah, sekarang sudah tahu kita sebabnya. Bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar kenapa menyebutkan hadis-hadis lemah dalam kitabnya. Karena hadis-hadis tersebut masyhur di buku-buku fikih. Di antara ahli fikih. Maka beliau ingin menjelaskan hadis ini lo lemah yang kalian pakai. Begitu. Ya ini. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, pelajarannya adalah hadis ini sholat di tempat-tempat tersebut tidak sah. Sholat di tempat-tempat tersebut tidak sah. Kecuali yang belum ada dalil yang menguatkannya. Kecuali jika belum ada dalil yang menguatkannya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ya, itu saja pada ikhwah. Yang lainnya sudah kita sebutkan tadi, hikmah-hikmahnya yang lain-lainnya. Kita lanjut hadis ketiga. Hadis yang terakhir yang berkaitan dengan tempat sholat. Wa an Abi Marsadin Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Rawahu Muslimun. Dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Abu Marsad Al-Ghanawi. Beliau terkenal dengan kunyahnya, namanya yaitu Marsad bin Kanaz Al-Ghanawi. Marsad bin Kanaz Al-Ghanawi. Dan beliau tidak terlalu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Abu Marsad Al-Ghanawi ini. Kita lanjut. Dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Kata-kata janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan adalah maksudnya menghadap ke kuburan. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan, yaitu menghadap, mengarahkan diri ke arah kuburan. Dan kata janganlah itu adalah larangan. Ya, janganlah itu artinya adalah larangan, bukan peniadaan. Larangan. Janganlah kalian sholat di sini sholat apapun. Sholat di sini adalah sholat apapun, kecuali sholat mayit yang sudah kita jelaskan tadi. Dan janganlah kalian duduk di atasnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, duduk maksudnya di atas kuburan. Duduk maksudnya di atas kuburan. Tidak diperbolehkan duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah haram sholat menghadap ke kuburan, yaitu kuburannya berada di arah kiblat orang yang sholat. Haram sholat menghadap kuburan, yaitu kuburannya berada di arah kiblat orang yang sholat. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, keharaman menunjukkan kepada larangan menunjukkan kepada pengharaman. Larangan menunjukkan kepada pengharaman dan rusaknya sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Ya, rusaknya sholat dan sholatnya tidak sah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah larangan atau keharaman duduk di atas kuburan, apalagi sampai menginjak-injak kuburan. Ya. Duduk tidak boleh, apalagi sampai menginjak-injak kuburan. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hikmah dilarang menduduki kuburan karena seorang muslim terhormat baik di kala hidup atau di kala matinya. Hikmah dilarang duduk di atas kuburan apalagi sampai menginjaknya karena seorang muslim terhormat mulia baik tatkala hidup atau ataupun tatkala matinya. Kemudian pelajar selanjutnya, terdapat ancaman keras bagi siapa yang menduduki kuburan, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabah fatukhallisu ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabr. Sungguh seseorang duduk di atas batu api lalu membakar pakaiannya dan membakar kulitnya, lebih baik baginya dibandingkan dia duduk di atas pekuburan atau di atas kuburan lebih tepatnya. Seseorang duduk di atas batu api lalu batu api itu membakar pakaiannya dan mengenai kulitnya, itu lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tambahan tadi tentang Abu Marsad Al-Ghanawi, beliau ikut perang Badar dan perang Uhud. Beliau ikut perang Badar dan perang Uhud. Beliau dan bapak beliau adalah sahabat Nabi, Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Dan beliau meninggal pada tahun ketiga Hijriah. Subhanallah. Masih awal-awal. Makanya beliau peperangan, ikut perang Badar, perang Uhud. Setelah perang Uhud meninggal. Ya, setelah perang Uhud meninggal. Baik. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pada kesempatan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi dijelaskan dilarang sholat di tengah jalan. Bagaimana sebagian kaum muslimin pada saat sholat id melaksanakan sholat id di sebagian jalan raya? Maka jawabannya, ini sebenarnya dijauhi. Ya, dijauhi. Tetapi kalau seandainya sudah disepakati jalan tersebut digunakan untuk sholat id sementara waktu itu dan kaum muslimin bersepakat seluruhnya, maka tidak mengapa. Yang dilarang tadi adalah kalau ini masih dijadikan jalan, dia sholat di tengah jalan. Kayak jalan rayanya sholat tengah situ dia. Maka ini mengganggu jalan dan dia terganggu dengan pejalan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat sunnah maupun sholat wajib di rumah yang sekitar rumah tersebut adalah areal pekuburan, tetapi tidak masuk dalam batasan rumah tersebut? Tidak mengapa. Asalkan jangan di sini pekuburan, dia sholat di dia rumahnya di dalam areal pekuburan, ya itu tidak boleh karena masih tanah pekuburan. Kalau dia masih tanah pekuburan tidak boleh. Caranya bagaimana? Dia harus membuat pagar dia sendiri dan pagar kuburan itu sendiri. Jadi ada pembeda antara tanah pekuburan dengan tanah rumahnya. Wallahu a'lam. Dan ini semua untuk menjauhkan diri kita dari kesyirikan, agar tidak masuk ke dalam dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang lain? Tafadhal. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang masih bersuci dari atau terlepas dari najis dalam pakaian. Ada pertama, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kita tahu di waktu yang lalu tempat itu adalah pekuburan, tapi saat ini tempat itu sudah menjadi pemukiman dan ada masjid gitu. Tapi kita tahu sejarahnya waktu kecil daerah situ adalah pekuburan. Ya, wallahu a'lam. Kalau seandainya pekuburan itu sudah terlalu lama sehingga bentuk pekuburannya tidak ada lagi, maka tidak mengapa. Bentuk pekuburannya tidak, artinya dia bukan pekuburan aktif. Subhanallah, ada pekuburan aktif. Ya, artinya dia sudah tidak dipakai lagi. Dia tidak dipakai lagi dan sudah dijadikan, sudah lama sekali. Maka ini juga saya ingat, ada syubhat bahwa orang-orang yang suka sholat di kuburan, beribadah di kuburan, lebih suka dibandingkan di masjid, lebih khusyuk dibandingkan di masjid. Salah satu syubhat mereka adalah bahwa kuburan Nabi Ismail ada di Masjidil Haram. Maka salah satu jawabannya, in shahhatir riwayah, jika riwayatnya benar, dan riwayatnya tidak benar. Jika benar, maka kuburan beliau sudah indasar, artinya habis. Habis, tidak ada bekas sama sekali, tidak ada bekasnya. Maka dijadikanlah masjid. Ya. Ini salah satunya. Jadi kalau seandainya habis, tidak ada bekas sama sekali, tidak aktif bahasa saya tadi, tidak dipakai lagi, benar-benar habis, sudah tidak ada, seperti tanah kosong biasa, maka tidak mengapa, wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya masih orang dikubur di situ, masih terlihat ada pekuburan, tidak diperbolehkan, wallahu a'lam. Dan saya berpesan bahwa ijma' para ulama tidak boleh kuburan itu dibongkar hanya karena ingin bikin jalan misalnya, atau ingin bikin pekuburan misalnya, mall misalnya, nggak boleh. Kecuali sangat darurat, terpaksa. Misalkan dibuka jalan raya, ya, kemudian ada pekuburan di situ, maka kita bongkar, kita pindahin, nggak boleh. Itu ijma. Karena kenapa? Karena hurmatul mayyit kahurmatihi hayyan. Kehormatan seorang mayat muslim seperti kehormatannya tatkala masih hidup. Maka kalau jalan tolnya itu bisa belok sedikit, jalan lagi, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, harus dibongkar, harus, karena satu dan lain, pokoknya harus, tidak bisa tidak, baru boleh. Seperti otopsi, seperti perkara-perkara yang lain yang mengharuskan harus dibongkar, maka diperbolehkan. Kalau tidak, haram hukumnya. Dan itu ijma'. Ijma' itu kuat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diperbolehkan sholat di kuburan karena dia ketinggalan untuk sholat jenazahnya. Itu apakah ada batasan waktu, Tad? Ataukah berapa hari setelahnya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya batasan waktu tertentu tidak ada. Cuma tidak boleh terlalu lama. Misalkan kakek nomor 7, kita cari kuburannya, kita sholat, gitu. Enggak ada. Tapi sezaman boleh. Meskipun beberapa hari tidak mengapa, tetapi tidak terlalu lama dan yang masih zaman kita. Wallahu a'lam. Dan di sini saya mengingatkan kaum muslimin, itu hadis Rasul, riwayat Bukhari Muslim. Ya, bukan ajarannya Wahabi. Ini dikit-dikit Wahabi. Dikit-dikit Wahabi. Enggak, itu sholat mayit di pekuburan, hadis Rasul, hadis sahih Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasul SAW pernah ketinggalan sholat jenazah, beliau sholat di pekuburan. Ya, bukan ajarannya Wahabi. Dikit-dikit kenapa dikaitkan? Kayaknya sentimen banget dengan Wahabi. Sudah kalau ditanya tidak tahu apa itu Wahabi, dia nggak tahu. Tapi sering sekali memakai itu untuk menjelek-jelekkan kaum muslimin. Rasul SAW bersabda, sibabul muslimi kufrun wa fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, mencela seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Ini hati-hati para ikhwah. Sedikit-sedikit pasti ke situ. Sedikit-sedikit pasti ke situ. Ya. Tidak ada cara lain apa? Nah. Ada yang lain? Ibu-ibu? Mengantuk kah, Fian? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya tentang yang sholat dekat WC tadi, saat misalnya kita ketahui bahwasanya masjid tersebut sepertinya WC dan masjid seperti menyatu, terus bagaimana hukumnya, Ustaz? Anggapnya kayak masjid kita gitu lah. Ya, maka tidak mengapa. Artinya ada dinding yang membedakan antara WC dengan masjid. Ya. Kalau tidak ada dinding, maka itu tidak boleh. Misalkan WC-nya di dalam masjid. Ya. Dan tidak ada dindingnya. Maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah. Ya, barakallahu fik. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan ke orang lain atau saudara mungkin yang berdalih ya. Mereka membolehkan sholat menghadap kuburan dengan kondisi kuburan Nabi Muhammad SAW yang ada di Masjid Nabawi. Ya. Menjelaskannya adalah sebutkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan-larangan sholat di pekuburan dan sholat menghadap kuburan. Hadis ini riwayat Muslim jelas. La tusallu ilal kubur, wala tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap ke pekuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita dilarang sholat menghadap ke pekuburan. Kemudian jelaskan hadis Rasul tentang la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai kuburan-kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Dan itu hadis keluar beberapa hari sebelum Rasulullah SAW meninggal. Artinya kekuatannya sangat kuat. Karena keluar dari mulut beliau, kemudian beliau meninggal. Tidak ada penghapus hukumnya. Makanya kedudukan sholat itu kuat dalam Islam. Karena Rasulullah SAW wasiat terakhir beliau tentang sholat. Setelah itu beliau meninggal. Tidak ada penghapusnya. Dan juga sebutkan hadis Rasul yang berbunyi, Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Dan ketika menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah, yaitu disolati di dalamnya, kemudian berzikir di sana, beribadah di sana, lebih khusyuk berdoa, baca Quran di sana. Jelaskan hadis-hadis tersebut untuk bisa dipahami. Nah, kalau berdalil atau beralasan dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ada di dalam masjid, maka kita katakan hadis-hadis tersebut lebih kuat dibandingkan apa yang terjadi sekarang. Karena yang terjadi sekarang adalah berbeda dengan yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan beliau dikubur di rumahnya Aisyah, bukan di masjid. Dikubur di rumahnya Aisyah, bukan di masjid. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran. Kenapa? Karena kuburan Rasulullah asalnya di mana? Di rumah Aisyah, bukan di masjid. Lalu sekarang bagaimana kita menanggapinya? Maka kita katakan itu adalah peninggalan yang keliru dari sebagian orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Ya, di antaranya khalifah pada waktu itu. Kalau tidak salah Marwan bin Abdul Malik. Tahun 78 Hijriah. Pada tahun 69, sahabat paling terakhir meninggal, 69 Hijriah maksudnya. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah, Abu Tufail radhiyallahu anhu. Setelah itu tidak ada lagi sahabat di kota Madinah. Maka setelah tidak ada para sahabat di kota Madinah, akhirnya khalifah memerintahkan untuk meluaskan Masjid Nabawi dan masuk dimasukkan kuburan Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi. Ini sebuah kekeliruan. Dan kekeliruan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai dalil? Satu tadi, ada larangan dari Rasulullah. Yang kedua, di zaman Rasulullah, kuburan itu bukan di dalam masjid. Ini begitu caranya untuk menjelaskannya. Kuburan dimasukkan ke dalam masjid kapan? Pada tahun 88 Hijriah. Jauh sepeninggal Rasulullah SAW. Dan tidak ada lagi seorang sahabat Nabi pun pada saat itu. Radhiyallahu anhu. Ya, ini para ikhwah. Dan kita beribadah dengan hadis Rasul. Bukan dengan perbuatan manusia. Rasul SAW melarang kita untuk itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian ada yang mengangkat subhatnya begini. Kita anggap contoh saja ini masjid Imam Syafi'i. Setelah ujung dari mihrab itu tanah umum, bukan tanah lingkungan masjid Imam Syafi'i. Tapi di belakangnya itu ada kuburan. Dia beralasan itu kan bukan tanah dari bagian masjid yang bersangkutan. Apakah kita juga dibenarkan melaksanakan sholat apabila menghadap kuburan, tapi kuburan itu bukan tanah milik wakaf Masjid Imam Syafi'i? Itu yang pertama. Mungkin dijawab dulu baru seterusnya. Iya. Yang pertama, ada pembatas antara tanah masjid ini dengan tanah pekuburan. Sehingga kita tidak dinamakan menghadap kepada pekuburan. Itu pula yang dilakukan oleh para ulama terhadap kuburan Nabi Muhammad SAW, bahwa doa beliau dikabulkan oleh Allah. Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kuburan beliau ya sepertiga dengan kuburan dua sahabat beliau dijadikan sepertiga, kemudian di lingkar dengan perak yang tidak bisa dilihat lagi tanahnya. Kemudian setelah itu dipetak persegi empat. Jadi benar-benar orang tidak bisa menghadap ke kuburan sholatnya. Meskipun tepat berada di depan dia kuburan. Nah, sama dengan itu. Kita ada pembatas. Yang jadi sekarang jadi masalah adalah, apakah ada tanah pembatas antara pekuburan dengan masjid? Kalau ada pembatas, maka itu bukan berarti menghadap kepada kuburan. Yang dimaksud menghadap kuburan adalah pekuburannya itu ada, masjidnya itu menghadap ke pekuburan dan di tanah pekuburan. Bukan berarti pekuburannya di arah kiblatnya, tapi tetap ada dindingnya. Ini tidak menghadap, karena terhalang dengan dinding. Yang dilarang oleh Rasulullah menghadap ke pekuburan dan itu tanah pekuburan. Paham? Ya. Jadi masjid ini meskipun di depannya, di arah kiblatnya ada pekuburan, akan tetapi dia terbatas dengan pembatas. Karena kalau seandainya kita katakan meskipun ada pembatas tetap tidak boleh menghadap kepada pekuburan, maka nanti di belakang sana ada kuburan, menghadap juga kita. Gimana? Susah. Yang penting itu apakah dia satu tanah dengan pekuburan atau tidak. Kalau dia tidak satu tanah, dibatasi dengan pembatas, maka masih boleh meskipun di depannya ada pekuburan. Ya. Di beberapa tempat di daerah Jawa, saya pernah menghadapi di arah kiblatnya pekuburan tepat. Dan itu satu area tanah. Nah, ini gak boleh. Beda dengan di arah kiblatnya pekuburan, akan tetapi dibatasi dengan pembatas. Dinding yang memisahkan antara tanah masjid dengan tanah pekuburan. Paham sekarang? Wallahu a'lam. Ustaz, Pak, berikutnya gini. Mereka hanya membatasi sebesar afwan mihrab. Jadi anggap saja mihrabnya 2 meter. Jadi di depan dia itu hanya dia batas dengan tembok. Cuman 2 meter. Sebelakang kirinya dan kanannya masih terbuka lebar. Itu tidak dia batasi. Apakah itu juga dibenarkan melaksanakan sholat di sana di dalamnya? Yang menjadi ukuran apakah dia masih satu tanah atau tidak. Kalau seandainya masih satu tanah, tidak berfungsi dindingnya. Jadi batas itu adalah untuk membedakan tanah masjid dengan tanah pekuburan. Maka otomatis pendindingannya sekeliling kuburan. Bukan hanya sebatas kiblat masjid. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah seseorang melihat di sini masjid, ini tanah, satu tanah. Ada kuburan di sini. Dibikin dinding sini. Sini masjid. Tapi masih satu tanah. Enggak boleh. Kenapa? Karena masih satu tanah. Yang boleh adalah benar-benar di-cut. Dan pekuburan punya dinding tersendiri. Masjid punya dinding tersendiri. Sehingga terputuslah hubungan tanah masjid dengan tanah pekuburan. Ini semuanya tujuannya adalah agar kita tidak terperosok ke dalam dosa yang paling besar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.